Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa sallama tasliman katira. Amma ba'd, kita melanjutkan penjelasan terkait dengan an-nadhar, salah satu dari sekian bentuk ibadah adalah an-nadhar. Dan dalam pembahasan kitab ini adalah penyebutan yang terakhir dari bentuk-bentuk ibadah. Sebagian sudah kita ulas, kita bahas pada pekan yang lalu. Melanjutkan yang tersisa pada kajian malam ini insyaallah ta'ala, tentang nazar wa daliluh dan dalilnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullahi alaih adalah surat Al-Insan. Al-Insan ayat yang ketujuh. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu menunaikan nazar, orang-orang yang beriman menyetiai terhadap nazar nazarnya, wa yakhafuna dan mereka itu takut yawman adanya suatu hari, kana syarruhu mustatira, yang mana azabnya itu merata di mana-mana. Tentang masalah nazar, Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala sebagaimana telah disebutkan, di sana adanya beberapa pembahasan. Yang pertama terkait dengan ta'rif, tentang definisinya. Apa itu definisi nazar secara bahasa? Naam, al-ilzam. Al-ilzam. Mengharuskan. Artinya mengharuskan diri terhadap sesuatu. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang hukumnya. Hukumnya terbagi menjadi dua, yang syar'i dan yang syirki. Makna yang syar'i adalah apa yang sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala tetapkan. Nah, nazarnya adalah suatu bentuk ketaatan yang diperuntukkan kepada Allah Jalla wa'ala. Sedangkan nazar yang syirk adalah nazar yang diperuntukkan kepada selain Allah. Nah, kemudian yang syar'i terbagi lagi menjadi dua, yaitu mutlak dan muallak. Nah, ini sekedar mengingatkan untuk menghangatkan ingatan kita sebelum kita lanjutkan. Nah, maka bagaimana hukum nazar? Ada yang menyatakan bahwa nazar itu adalah haram, dan sebaliknya ada yang menyatakan tidak. Maka yang benar kata beliau bahwa nazar bukanlah perkara yang diharamkan, melainkan ditinggalkan itu lebih utama. Nah, dan siapa yang telah bernazar, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Nah, tinggallah penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Hafizahullah Ta'ala. Adanya dua perkara penting yang perlu kita perhatikan, yaitu man ajaza 'anil wafa binadri ta'ah, bahwa siapa yang tidak mampu untuk menunaikan nadar yang taat, nadar dalam bentuk ketaatan. Nah, nadar apa saja yang sifatnya bentuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dia sudah bernadar tapi kemudian tidak mampu untuk menjalankannya. Nah, apa yang harus dia lakukan? Wajib alaihi at-tahallul. Wajib baginya untuk membatalkannya. Tentunya dengan konsekuensi. Maka wajib baginya untuk dilepaskan bi kafaratil yamin, dengan cara kafarah al-yamin. Ditebus, dihapus tentang nadarnya tadi dengan suatu cara, yaitu kafaratul yamin. Tebusannya itu seperti seseorang membatalkan terhadap sumpahnya. Nah, seperti orang yang membatalkan sumpahnya. Maka dikategorikan yang membatalkan terhadap nazar ketaatan itu seperti halnya orang yang membatalkan sumpahnya. Maka disebutkan ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kafaratul yamin, pembatalan atau penebusan terkait seseorang yang membatalkan sumpahnya. Wahia it'amu asyarat masakin, adalah memberi makan 10 orang miskin. Nah, au kiswatuhum, atau dia memberikan pakaian kepada mereka, kepada orang-orang miskin yang biasa dia pakai. Au tahriru raqabah mu'minah, atau dia membebaskan budak mukminah yang beriman. Nah, tersebut pada surat Al-Maidah tentangnya. Nah, pada surat Al-Maidah Allah Jalla wa'ala berbicara tentang itu. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. Allah Jalla wa'ala tidak menghukum kalian fi aymanikum, disebabkan sumpah-sumpah kalian. Nah, yang dalam keadaan lagwi, dalam keadaan tidak bermaksud untuk bersumpah. Allah tidak menghukum kalian. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Dan tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang telah kalian akadkan. Aqadtumul aiman. Sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Nah. Fakaffaratuhu, maka kafarahnya adalah it'amu asyarati masakina. Adalah memberi makan 10 orang miskin. Kafarah disebabkan karena melanggar sumpah itu adalah yang pertama memberi makan sebanyak 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yaitu makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Ma tut'imuna ahlikum. Nah, itu kadarnya. Standarisasinya. Au kiswatuhum. Atau memberikan pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabah. Atau memerdekakan seorang budak. Nah. Lalu bagaimana ketika dari tiga jenis kafarah tadi pun tidak mampu dia lakukan? Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Maka siapa yang tidak sanggup melakukan itu, maka kafarahnya adalah puasa thalathati ayyam sebanyak 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpah kalian jika kalian bersumpah, artinya dan kalian langgar. Naam. Wahfadu aymanakum. Allah Jalla wa'ala perintahkan jaga oleh kalian sumpah-sumpah kalian, yakni tepati. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Demikian Allah Jalla wa'ala terangkan kepada kalian tentang ayatnya, maksudnya tentang hukum-hukumnya. La'allakum tashkurun. Agar kalian itu bersyukur kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali Syekh Al-Ubaid menyatakan, fa'idha ajaza an hadihi kulliha. Maka jika ternyata dia tidak mampu dari kesemuanya itu, maka dia puasa 3 hari. Nah, ini terkait dengan nazar taat ketika tidak jadi, tidak mampu dia lakukan. Wa amma nazrul ma'siyah. Adapun tentang nazar ma'siyat. Fa innal ijma' maka sungguhnya ijma, kesepakatan, konsensus para ulama, mun'aqad ala tahrimih, sepakat tentang haramnya. Haram seseorang bernadar yang nadarnya bersifat maksiat kepada Allah. Apa saja bentuk maksiat. Kemudian dia lakukan nazar bahwa dirinya bernazar ini dan itu, sementara itu tergolong maksiat kepada Allah. Maka itu haram. Wa adamul wafa bihi, dan tidak boleh ditunaikan, tidak boleh dilakukan. Tentu terlarang, haram, maka jelas itu diperbolehkan untuk disetiai. Tinggal masalahnya, wahal fihi kafarah, apakah di sana ada kafarahnya? Karena membatalkan, karena tidak jadi melakukan nazar maksiat tadi. Perkara itu haram, tidak boleh untuk ditunaikan. Maka muncul pertanyaan, apakah di sana ada kafarahnya. qaulani li ahli al-ilmi. Adanya dua pendapat para ulama. Dua pendapat ahlul ilmi. Wassawab luzumul kafarah. Yang benar, kata beliau, adalah harus dia berpegang untuk melakukan kafarah. Dia terkena kafarah. Kenapa demikian? Apakah di sana ada landasan dalilnya? Naam. Tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i, dan yang lainnya yang disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Al-Irwa, Irwa'ul Ghalil. Nah, tepatnya pada nomor ke 2590. Silakan dibuka, dirujuk pada kitab yang telah diisyaratkan, kitab Irwa'ul Ghalil. Maka hadis ini sahih. La nadhra fi ma'siyatin au kaffaratuhu wa kaffaratuhu kaffaratu yamin. La nadhra fi ma'siyah. Tidak ada nazar, penunaian nazar dalam urusan maksiat. Tidak boleh. Wa kaffaratuhu, dan kaffarahnya kaffaratu yamin, kaffarah yamin. Sebagaimana ayat yang telah disebutkan tadi. Menunjukkan bahwa tetap terkena kaffarah ketika seseorang tadi menghentikan atau membatalkan nazar maksiatnya. Berikutnya Syekh Ubaid masih melanjutkan dan sekaligus sebagai penutup ayat yang disebutkan sebelumnya, maksudnya bahwa tentang masalah nazar surat Al-Insan itu ayat ke-7. Maka beliau sebutkan bahwa ayat sebelumnya, maksudnya ke-5 dan ke-6, yang sudah kita bahas, innal abrara yashrabuna min ka's, bahwa sesungguhnya orang-orang yang baik itu adalah minum dari gelas, gelas yang berisi minuman, kana mizajuha kafura, yang mana minumannya itu bercampur dengan kafura, air yang berada di jannah yang warnanya putih, baunya sedap dan enak rasanya. Ainan, ainan yashrabu biha ibadullah, yang mana hamba-hamba Allah itu akan minum dari mata air tadi. Yufajjirunaha tafjira, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian ayat yang ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Fahal ja'at fi ma'rad an-athana au fi ma'radid dam au fi ma'radid dam. Beliau tanya suatu pertanyaan, apakah dengan ayat tadi, dua ayat yang mendahulunya, 5 dan 6, itu datang dalam rangka ingin menunjukkan pujian atau justru sebaliknya ingin menunjukkan tentang suatu celaan terhadap orang yang melakukan nazar? Apa jawabannya? Bal hiya fi ma'radit tsana wal madh. Bahkan justru ayat itu ingin menunjukkan tentang pujian. Nah, kepada orang yang menyediai terhadap nazarnya. Fa'idan al-ayah dalilun ala anna an-nadhra laisa bimuharram. Beliau mengingatkan lagi, maka kalau begitu ayat ini sebagai dalil bahwa nazar bukanlah haram. Bukanlah perkara yang diharamkan. Wa innal wafa binadhri ta'a min sifatil abrar. Dan bahwa menyediai nazar ketaatan itu termasuk sifatnya abrar. Hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang baik. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan kita dan kalian minhum. Termasuk mereka, termasuk al-abrar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selesailah penjelasan Syekh Ubaid. InsyaAllah kita paham. Kita selesaikan sedikit apa yang disebutkan Syekh Al-Fauzan. 6. Di halaman ke-93. Silakan dibuka di halaman yang telah diisyaratkan. Syekh Al-Fauzan menyatakan bermula dari definisi nazar. An-nadhru huwa ilzamul insan nafsahu bisyai'. Nazar itu seseorang mengharuskan dirinya dengan sesuatu. Lam yalzamhu bi asli syar'i. Yang mana syariat, pokok dasar syariat ini tidak mengharuskannya. Ka'an yang dur. An yasum. Seperti seseorang itu bernazar untuk puasa. Au yang dur an yatasaddaq bikada. Seseorang bernazar untuk sadaqah sekian. Fa'il zamuhu al-wafa binadrih. Maka harus baginya menunaikan setia terhadap nazarnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara an yuti Allah fal yuti'hu. Siapa yang telah bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia taati. Demikian apa yang disebutkan syarahnya pada pekan yang lalu. Kita lanjutkan. Wan-nadhru naw'un min anwa'il ibadah. Kata Syekh Al-Fauzan bahwa nazar adalah jenis dari jenis-jenis ibadah. Nah, la yajuzu illa lillah. Tidak diperbolehkan melainkan hanya kepada Allah. La yajuzu illa lillah. فَمَنْ نَذَرَ لِقَبْرٍ أَوْ صَنَمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. Maka siapa yang bernazar kepada kuburan, kepada berhala, atau yang lainnya, nah, فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ. Maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, dia ingin menjelaskan nazar kepada selain Allah seperti nazar kepada kuburan, kepada sanam dan yang lainnya. Wa huwa nadhrun ma'siyah wa syirkun. Maka nazar yang seperti ini tentu nazar yang syirik dan juga nazar maksiat. Karena bukan untuk Allah. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah menyampaikan sabdanya, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Siapa yang bernazar maksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka janganlah dia mendurhakainya, mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya sampai di situ penjelasan beliau, dan dari penjelasan-penjelasan keduanya insyaallah mencukupi tentangnya. Dengan itu selesailah, berakhirlah terkait dengan jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, dan selesailah pembahasan al-aslul awal, pokok dasar yang pertama, yaitu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sisa waktu yang ada kita manfaatkan untuk murajaah. Masih ada waktu 15 menit. Sudahkah antum lakukan apa yang sudah ditugaskan? Murajaah sebelum kita menambah melangkah pada ilmu berikutnya. Maka jangan sampai kemudian terlantar, terlupakan. Dan telah diingatkan pada lusa kemarin terkait matan yang perlu dihafal. Walaupun mungkin sebagian kita terasa berat, tapi tentunya berupaya. Nah, yang berat ketika dilakukan maka akan terasa ringan. Nah, tapi perlu adanya sungguhan. Kalau mau diawali halaman ke-71, sudah masuk tentang jenis-jenis ibadah. Yang pertama adalah doa. Apa dalilnya doa? Hah? Fadal? Dalil? Naam, ikra. Baik, ahsanta. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Surat apa itu? Al-Jin, ayat ke-18. Nah, berikutnya, jenis ibadah yang kedua adalah al-khawf, halaman ke-75. Wa dalilul khawf, dan dalil tentang khawf, firman Allah Ta'ala, nah, man yadkur, siapa yang mau mencoba? Surat apa dulu? Ali Imran, ayat ke 175. Bunyinya, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, itu dihafal. Ya, tadi masalah doa kita hafal. Jenis ibadah berikutnya dengan dalil ayat terus berusaha kita hafal satu demi persatu. Surat Al-Jin tadi, wa annal masajida lillah, dan sungguh masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun, kepada seorang pun bersama Allah. Dan di saat kalian berdoa kepada Allah, kalian juga berdoa kepada selain Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Itu kalian bikin catatan sendiri, doa surat Al-Jin ayat kesekian bunyinya ini. Berikutnya al-khauf, Al-Imran 175. Innama dzalikumus syaitan, hanyalah syaitan itu yukhawifu awliya'ah, menakut-nakuti wali-walinya Allah. Fala takhafuhum, janganlah kalian khauf, kalian takut kepada mereka. Nah, wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'min. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, berikutnya ar-raja, halaman 77. Wa dalilur raja, insyaallah antum hafal semua. dibaca tiap Jumat. Waman kana yarju. Ayo, apa terusannya? Liqa'a Rabbi. Lancar ini, banyak yang hafal. Kenapa kok bisa lancar? Ya karena surat itu dibaca setiap Jumat. Bisa dibayangkan kalau dibaca tiap hari, tambah hafal lagi. Ini dibaca tiap Jumat aja sudah hafal, tidak asing. Nah, maka demikian pula ayat-ayat yang lain. Karena seringnya dibaca, seringnya diulang-ulang, jadilah hafal. Oh, saya sulit Ustaz untuk menghafal itu. Ya, karena belum dicoba. Karena belum terbiasa di asah. Kalau sudah biasa di asah, seperti pensil yang tumpul, lama-lama digerot, jadi lancip. Ya. Tapi kalau tidak dimulai, tidak dibiasakan, langsung ada statement sulit, berat rasanya saya mau menghafal. Maka kapan lagi kita akan menghafal? Yang kita hafal adalah kalamullah. Nah, apalagi ini cuma diambil satu ayat dua ayat terkait dengan pendalilan, kan lebih ringan lagi. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihah wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin yarju, berharap. Bab ini tentang roja, tentang rasa harap. Orang siapa ingin berharap liqa'a rabbih, pertemuan dengan Rabb-nya, faly'mal 'amalan shalihah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah jalla wa ala dengan sesuatu apapun. Surat apa ini? Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat berapa ini? 110. 110 ayat terakhir. Ya. Dalil tentang tawakal. Halaman 79. Wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala. Surat At-Talaq. Dua surat. Surat Al-Ma'idah ke-23 dan surat At-Talaq ayat ketiga. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian itu orang-orang yang beriman. At-talak. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah itu hasbuh. Allah akan mencukupkan. Artinya mencukupkan keperluannya. Jelas. Dalil tawakal pada kata tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah. Berikutnya dalil tiga bentuk ibadah sekaligus. Raghbah, rahbah, al-khusyuk. Raghbah pakai ghain setelah ra. Rahbah pakai ha setelah ra. Itu aja bedanya. Dari sisi hurufnya, tapi dari sisi makna adalah berlawanan. Wal khusyuk dan khusyuk. Kata muallif, wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyuk qauluhu ta'ala. Surat apa? Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka itu, kata Allah jalla wa ala, kanu yusari'un fil khairat, bahwa mereka itu adalah bersegera di dalam melakukan al-khairat, perbuatan-perbuatan yang baik sudah kita dapatkan di sini atau belum? Wa yad'unana, dan mereka itu berdoa raghaban wa rahaba, dengan raghbah dan rahbah. Raghbah dengan rasa harap, rahbah dengan rasa cemas. Ya. Nah. Artinya mengharap, dengan rasa harap mengharap agar dikabulkan. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah apa yang kami minta, apa yang kami mohon kepadamu. Nah. Kemudian sisi lain disertai dengan rahbah, khawatir akan azabnya atas dosa yang dia lakukan. Dia takut, khawatir kalau-kalau kemudian Allah balasi dengan azab. Maka berdoa disertai dengan dua rasa itu. Raghaba wa rahaba. Maka sudah dapat dua dalil tentang dua jenis ibadah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Wa kanu lana khashi'in. Berikutnya tentang al-khasyyah. Al-khasyyah Al-Baqarah 150. Fala takhshawhum. Fala takhshawhum wakhshawni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Mengingatkan lagi bahwa ayat ini diawali dengan firman Allah Jalla wa'ala, wa min haitu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari mana saja kalian keluar, maka palingkanlah wajah kalian ke arah masjidil haram. Wa haitu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kalian berada, maka palingkanlah, arahkanlah wajah kalian ke sana. Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Nah, agar tidak ada hujjah bagi manusia, alasan bagi mereka kepada kalian. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Fala takhshawhum wakhshawni, maka takutlah. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, dan agar aku sempurnakan nikmat atas kalian dan supaya kalian itu mendapatkan petunjuk. Hanya diambil, dinukil sedikit. Fala takhshawhum wakhshawni. Nah. Demikian seterusnya. Coba kita ulang dari masalah doa. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Antum ikuti. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dalil tentang khawf. Innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ali Imran 175. Dalil tentang raja. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 110. Tentang tawakkul. Wa 'alallahi wa tawakkalu in kuntum mu'minin. Al-Ma'idah 23. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. At-talaq ayat yang ketiga. Dalil tentang ar-raghba war-rahba wal-khusyu' innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Al-Anbiya ke-90. Dalil tentang al-khashyah. Fala takhshawhum wakhshawni. Al-Baqarah 150. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada waktunya biiznillah taala. Apa-apa yang sudah di murajaah antum ulang-ulang lagi tetap, untuk kemudian kita lanjutkan murajaah pada jenis ibadah yang berikutnya. Naam. Hakada ila huna wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.